betapa ku merindukan saat-saat yang indah seperti dulu. Dan kau tahu ku selalu mencintaimu, buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu